Konsultasi Syariah. Dua kondisi di mana menghafal Al-Quran itu wajib. Pertanyaan, apakah kita wajib menghafal Al-Quran? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak dalil yang menganjurkan untuk menghafal Al-Quran, di antaranya firman Allah, yang artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 49. Allah menyebut salah satu ciri orang yang berilmu, yaitu ulama, adalah menghafal Al-Quran. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan keutamaan menghafal Al-Quran. Apakah menghafal Al-Quran itu wajib? Ada dua kondisi menghafal Al-Quran menjadi wajib. Pertama, menghafal Al-Quran sebagai bagian dari tugas umat. Dalam arti, harus ada beberapa orang yang menghafal seluruh isi Al-Quran. Sehingga, menghafal Al-Quran termasuk fardu kifayah. Imam Ibn Baz mengatakan, menghafal Al-Quran tidak wajib. Menghafal Al-Quran hukumnya anjuran. Namun ini kewajiban di mana harus dihafal oleh sebagian kaum muslimin. Fatwa Ibn Baz. Kedua, menghafal Al-Quran yang menjadi rukun dalam sholat. Itulah menghafal Al-Quran yang menjadi tugas semua muslim, karena mereka punya kewajiban melakukan sholat. Dan bagian Al-Quran yang menjadi rukun sholat adalah Al-Fatihah. Karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menghafal Al-Fatihah. Syekhul Islam mengatakan, wajib baginya untuk menghafal bagian dari Al-Quran yang harus dibaca dalam sholat. Allahu a'lam. Jami' al-masail li Syekhil Islam. Demikian, Allahu a'lam.